Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خلفنا أعزكم الله الحمد لله senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali bermajelis, untuk bisa kembali berkumpul mempelajari agamanya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Al-Hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Kenapa dina'udzubillah kita lanjutkan kembali kajian risalah yang ditulis oleh salah satu ulama di masa ini yang dijadikan rujukan oleh umat, yaitu Asy-Syaikh Al-Walid Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam risalahnya Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan banyak hadis dari kitab ini. Dan kita masih membahas hadis yang ke-14 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim yang menjelaskan tentang ahabbul a'mali ilallah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menyebutkan adalah as-shalatu ala waqtiha. Salat sesuai dengan waktunya. Sahabat Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Tsumma ayyu amalan apa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, tsumma ayyu, kemudian apa lagi? Rasulullah SAW mengatakan, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan utama, amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah Kita telah membaca keterangan dari penulis Hafizahullah yang menjelaskan tentang kandungan hadis ini. Dan kita telah membaca keterangan beliau sampai pada poin yang ketiga, yaitu berkaitan dengan al-jihad fi sabilillah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wasalithuha, dan amalan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu turwatu sanamil Islam, jihad merupakan puncak tertinggi Islam. Wabihi takunu kalimatullahi hiyal uliya, dengan berjihad kalimat Allah semakin tinggi di muka bumi. Wabihi yudhirullahu al-islam ala sa'iril adyan, dengan jihad Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dan memenangkan agamanya di atas semua agama-agama yang ada. Kama hasala dalika bi jihad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu bisa kita saksikan dari jihad yang diperjuangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jihad sahabatihi al-kiram min ba'dih, dan hal itu juga nampak dari jihad yang diperjuangkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sepeninggal beliau. Fa innahum ba'u anfusahum wa amwalahum fi sabilillah, para sahabat mereka menjual diri mereka dan harta mereka di jalan Allah. Wa jahadu billahi haqqa jihadihi, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Fa'a'lallahu bihimul islam wa adharahu 'ala al-adyan kulliha 'ala aydihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam berjaya melalui perantara mereka, menjadikan Islam menang dan nampak di atas semua agama yang ada seluruhnya melalui perantara mereka. Wa 'alahum wa 'azzahum bihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka. Wa ja'alahum sadatad dunya wa asatidataha wa ulama'aha wa qadataha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka semua sebagai pemimpin-pemimpin dunia, sebagai pembimbing-pembimbing ulama dan tokoh yang layak untuk diikuti dan dicontoh. Jihad dalam hadis ini merupakan amalan ketiga yang menjadi amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad yang diperjuangkan sesuai dengan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jihad yang diperjuangkan sesuai dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika jihad itu ditegakkan sesuai dengan aturannya, dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka jihad menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jihad akan menjadi sebuah amalan yang menjadi sebab terbesar nampaknya Islam menangnya Islam di atas semua agama yang ada. Maka sebaliknya, ketika jihad itu tidak sesuai dengan aturan, ketika jihad itu dibangun di atas hawa nafsu, ketika jihad itu dibangun di atas ta'assub, fanatik terhadap kelompok tertentu, golongan tertentu, pihak-pihak tertentu, pesan-pesan tertentu, sama sekali tidak menggambarkan fisabilillah, sama sekali tidak di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, maka yang muncul adalah al-balaya, Yang muncul adalah malapetaka, yang muncul adalah bencana, yang muncul adalah kerusakan. Bukan kejayaan Islam, justru malah tindakan itu akan merendahkan Islam di mata musuh-musuhnya. Akan membuat pamor Islam itu redup, akan membuat pamor Islam itu hilang di hadapan musuh-musuhnya. Apabila jihad tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Fa'innahum shaddaqallaha bil bay'ah allati tammat bainahum wa bainahu. Para sahabat, mereka benar-benar jujur dalam bay'at mereka yang telah sempurna antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni para sahabat, mereka adalah umat yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul jujur dalam menjalankan syariat. Orang-orang yang betul-betul sepenuh hati dalam menjalankan syariat. Orang-orang yang betul-betul iltizam, iltibat. Orang-orang yang betul mengikat diri mereka dengan syariat. Menjunjung tinggi norma-norma Islam. Menjunjung tinggi perjuangan Islam. Menjunjung tinggi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam melalui perantara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membuat Islam itu jaya di masa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan Islam dan menyebarkan Islam melalui perjuangan mereka. Wa hiya qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Menjelaskan bagaimanakah bay'at yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah SAW dan bagaimanakah kejujuran mereka dalam menjalankan konsekuensi daripadanya. Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari hamba-hamba yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji Allah pasti benar. Fit Taurat wal Injil wal Quran, telah termaktub di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang memenuhi janjinya, yang memenuhi bay'atnya, maka bergembiralah dengan perniagaan yang mendatangkan keuntungan yang telah kalian lakukan, itulah keberhasilan dan kemenangan yang agung. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelas dan tegas menjelaskan bagaimanakah keutamaan para sahabat dengan amalan yang satu ini. Jihad fisabilillah. Kenapa? Dikarenakan mereka menjalankannya sebagaimana mestinya. Mereka menjalankannya sebagaimana aturannya. Mereka menjalankannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka mereka menjadi hamba-hamba yang utama, menjadi umat yang utama, menjadi umat pilihan, dan mereka menjadi panutan sosok figur yang layak untuk diikuti oleh generasi-generasi yang datang setelahnya ila yaumil qiyamah. Wal ayatu wal ahadith fi makanatil jihad wa fadlihi katsiratun falyarji' ilaiha. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedudukan jihad dan keutamaannya sangatlah banyak, maka hendaknya kita merujuk kepada dalil-dalil tersebut. Dan tentunya jihad itu merupakan ibadah. Yang namanya ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Jangan kita terpaku pada keutamaannya kemudian kita berjihad hanya bermodalkan semangat belaka. Jangan kemudian kita tertipu dengan keutamaan yang begitu besar yang disiapkan oleh para mujahidun, kemudian kita berjihad asal-asalan, hanya bermodalkan semangat, hanya bermodalkan hamas, hanya bermodalkan nekat, tanpa adanya ilmu yang membimbing, tanpa adanya petunjuk yang mengarahkan. Itu bisa berbahaya. Bukan keutamaan yang kita raih, justru malapetaka yang akan kita timbulkan. Justru kita akan menodai kemurnian Islam, bahkan kita akan menjatuhkan wibawa jihad itu sendiri. Jihad memiliki keutamaannya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita ingin mendapatkannya, ikuti aturan-aturan Allah, ikuti aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan contohlah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mempraktikkan aturan-aturan tersebut. Wal yudrik al muslimun annahu la 'izzata lahum wa la sa'adata fid dunya wal akhirah illa fit tamassuk bid din wal jihad fi sabilillah. Dan hendaknya kaum muslimin itu sadar bahwasanya tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan yang bisa mereka rasakan dunia dan akhirat kecuali dengan kita berpegang teguh dengan agama ini dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man halahum ma nalahum min dhurrin wa hawan wa tasalluti umamil kufri minal musta'mirin 'alaihim illa bi taqriitin bidinihim wa tarkihimul jihad fi sabilillah. Dan tidaklah umat Islam ini mendapatkan kerendahan, mendapatkan kehinaan, dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri, melainkan dikarenakan mereka kurang dalam menjalankan agama dan meninggalkan jihad fi sabilillah yang sesungguhnya. Kalau hanya berlandaskan kata jihad, banyak kita dapati orang-orang itu menggembar-gemborkan jihad. Kalau kita hanya bermodalkan istilah jihad, semua orang yang mengaku dirinya muslim sangat semangat untuk yang namanya jihad. Kalau hanya bermodalkan slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, semua umat Islam mengaku akan hal itu. Namun, mana kemenangan yang mereka raih dari slogan itu? Mana kejayaan Islam yang bisa mereka buktikan dengan gembar-gembarnya mereka terhadap jihad? Mana kejayaan Islam yang bisa mereka merasakan dengan pengakuan-pengakuan belaka yang mereka lakukan? Jihad bukan semata-mata semangat, bukan semata-mata semangat. Agama itu bukan hanya teori. Agama itu bukan hanya pengakuan, tetapi agama itu adalah pembuktian. Agama itu adalah kejujuran dan keikhlasan. Agama itu adalah bentuk amalan nyata, bukti yang nyata bagaimanakah kita menjalankan agama itu sebagaimana mestinya. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah, ikuti aturan Allah. Allah yang menjamin, maka ikuti apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Sangat-sangat tidak etis atau sangat-sangat tidak realistis ketika seseorang itu mengaku ingin mendapatkan kejayaan Islam, mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mau menerapkannya. Allah memerintahkan kita untuk menerapkan aturannya, jaminan adalah kejayaan. Maka ketika kita tidak mau menerapkan aturannya, maka jangan kemudian kita memimpikan kejayaan tersebut. Tanamkan agama itu dalam diri kita. Tanamkan agama itu dalam keyakinan kita. Tanamkan agama itu pada tindak tanduk kita, pada ucapan kita, pada semua aspek kehidupan kita. Maka Islam itu dengan sendirinya akan tegak pada diri kita, masyarakat kita, dan pada bangsa dan negara kita. Agama butuh pembuktian, bukan cuma lisan. Jihad butuh aturan, bukan cuma semangat, modal angkat senjata, menyerang sana atau sini. Tidak, semua memiliki aturannya, semua memiliki hukumnya. Maka hendaknya kita, umat Islam, kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan melalui hal-hal yang besar ini. Fayajibu ayyastanifu hayatan jadidatan bil'audati ilallah wal jihad fi sabilihi. Dan wajib bagi semua umat Islam untuk membuka lembaran yang baru, yaitu dengan kembali kepada Allah dan kembali kepada jihad yang sesungguhnya, yaitu jihad yang diterapkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa radaytum bil zar'a وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Kalau kalian masih suka jual beli riba, kalau kalian masih suka dengan tanaman, cocok tanam, tertipu dengan kemelapnya, kalian masih senang gandoli ekor-ekor sapi, yakni masih senang dunia, suka pertanian, suka peternakan, abai terhadap agama, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan Allah angkat hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kita memang ingin jaya, ikutilah bagaimanakah Allah mengajarkannya kepada kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ikutilah aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dan perlu diingat. Pahamilah itu semua dengan praktek yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah Ta'ala akan memberikan jaminannya. Tapi kalau kita hanya modal semangat, hanya bisa kuat-kuat sana, gemer-gemer sana, tong kosong nyari bunyinya, ilmu tidak ada, ketaatan kosong, tidak memiliki kesukuan, tidak memiliki kejujuran terhadap agama, hanya bermodalkan semangat tanpa adanya bimbingan, maka kejayaan itu hanya mimpi yang tidak bisa terwujud. Kalau kita memang ingin menang, maka hendaknya kita bertempur. Seperti apa pertempuran itu? Ikutilah para pendahulu kita yang sudah berhasil dan menang dalam pertempuran mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan faedah-faedah yang bisa digali dari hadis yang ke-14 ini. Ma yustaradu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa digali dari hadis ini. Yang pertama, isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala alal wajhil la'iqibbi. Mengimani dan menetapkan sifat mahabbah untuk Allah. Allah itu bisa mencintai. Dan sifat mencintai pada diri Allah tidak sama dengan makhluk. Kita wajib mengimani semua nama dan sifat yang ada. Dan nama serta sifat Allah itu tidak terbatas. Nama dan sifat Allah itu luas, banyak, mulia. Dan perlu diingat, dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita terjatuh dalam empat mahdura, empat larangan. Yang pertama, ta'til, menolak, menentang. Ada ayat sifat ditolak, tidak mau mengimaninya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menetapkannya kepada Allah, ditolak. Ini termasuk bentuk tindakan kesalahan dan kesesatan dalam mengimani nama dan sifat Allah. Yang kedua, jangan tampil menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sudah urusannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, potong semua imajinasi kita. Kita tidak bakal bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena kita tidak diizinkan dan tidak diberi akses untuk bisa mencerna bagaimanakah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka potong imajinasi kita. Yang ada hanyalah keyakinan yang ada dalam diri kita dan keimanan yang ada dalam agama kita. Potong akal-akal kita, jangan kita berimajinasi atau membayangkan bagaimanakah hakikat daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita belum diizinkan untuk melihatnya di dunia. Yang ketiga, jangan kemudian kita takyif. Jangan kemudian kita takyif, yakni kita menanyakan bagaimana. Ya. Jangan kemudian kita menanyakan ketika ada nama dan sifat Allah, kemudian kita tanya bagaimana hakikatnya. Jangan. Itu pertanyaan yang dilarang. Kalau ada orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti itu, tidak butuh dijawab, tetapi butuh diarahkan. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, dan sebelumnya Imam Rabi'ah Ar-Ra'i pernah ditanya dalam sebuah majlis. Ada seseorang tiba-tiba datang di majlisnya Imam Malik, kemudian mengajukan sebuah pertanyaan besar. Dia mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa? Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, beristiwa bersemayam di atas arsy. Bagaimana caranya Allah beristiwa? Seketika itu Imam Malik menundukkan pandangannya, bercucuran keringat, karena betul-betul ini pertanyaan sangat besar. Bagaimana tidak besar? Seorang makhluk dhaif, fakir, ditanya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa mereka pikir dengan akal-akal mereka. Langsung dia tertunduk wajahnya, pandangan beliau tertuju ke tanah, bercucuran keringatnya, beliau mengambil potongan kayu yang ada di sebelahnya, sambil digaruk-garukkan di atas tanah, menunjukkan cemas hati beliau besar dengan pertanyaan ini. Ketika beliau sudah tenang, beliau kemudian mengarahkan pandangannya kepada si penanya. Beliau mengatakan, Al-istiwa'u ma'lumun. Makna istiwa menurut bahasa Arab kita itu sudah diketahui. Wal kayfu anhu majhul. Bertanya tentang hakikatnya itu tidak diketahui jawabannya. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang hakikatnya itu kebid'ahan. Dan ada ceritanya sahabat datang kepada Rasul kemudian tanya tentang hakikat nama dan sifat Allah. Dan belum pernah ditanyakan pertanyaan seperti itu. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan kebid'ahan. Kemudian beliau mengatakan, lama araka illa sahibu hawa fa'akhrijuh. Dan saya tidaklah melihat dirimu kecuali orang yang mengikuti hawa nafsu, keluarkan dia dari majlis. Kemudian dia pun dikeluarkan dari majlisnya Imam Malik Ibn Anas. Tidak boleh kalau kita kemudian kita bertanya. Itu pertanyaannya dilarang. Jangan ada pertanyaan seperti itu. Ada nama dan sifat Allah yang datang kepada kita, maka kita iman. Kita iman. Faedah yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil a'mal wa ahabbiha min Allah. Salat di awal waktunya merupakan amalan yang paling afdal dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang kedua. Jadi sholat itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan kalau kita perhatikan ibadah sholat ini, ya, mulai dari apa namanya tata caranya, ya, sifatnya, semuanya berdasarkan dari. Mulai dari takbir ada darinya. Kemudian istiftah, al-fatihah, baca surat, rukuk, zikirnya, setiap gerakan, setiap bacaan ada dari khusus yang menjelaskannya. Kemudian kita lihat bagaimanakah sholat itu disyariatkan tanpa perantara undangan langsung dari Rabbul Alamin dari langit yang ketujuh kepada Sayyidul Mursalin Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diajak ke langit sana tanpa perantara malaikat Jibril. Bahkan ketika Allah mewahyukan kewajiban sholat, malaikat Jibril tidak menemani Rasul ketika itu. Ya, dilarang untuk ikut naik karena sudah bukan tempatnya malaikat Jibril. Dan masih banyak lagi dalil tentang sholat bisa dikatakan mutawatir. Sangat banyak menunjukkan apa kuatnya ibadah ini. Mulai dari waktunya, dalilnya ada sendiri-sendiri. Tata caranya, sifatnya, dalilnya ada sendiri-sendiri. Menunjukkan kuatnya ibadah ini dan menunjukkan keutamaan daripada ibadah ini. Maka tidak heran kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setiap kali beliau mendapatkan sebuah urusan yang berat, mendapatkan urusan yang betul-betul beliau itu berat dan susah untuk memikirkannya, beliau langsung meminta sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan sholat. Ya, sholat. Ya Bilal, arifna bisholat. Wahai Bilal, buatlah kami itu tenang dan sejuk dengan sholat. Waj'alil qurratu 'aini bisholat, kata beliau. Aku dibuat senang, dibuat tenang dengan yang namanya sholat. Jadi bukan lagi kalau kita sudah banyak urusan, banyak sekali kesibukan yang membuat otak kita itu penat, sumpek, buntu. Masyakil, masalah-masalah kehidupan yang berlikaliku bermacam-macam, warna-warni, yang membuat kita itu sering jatuh, membuat kita itu terpuruk, membuat kita itu sedih, terpukul, kecewa, wainahnya. Ingat, kita masih memiliki roh yang ada di atas kita, yang senantiasa memperhatikan dan menanggung semua urusan kita. Tentangkan saja jamu, sholat, kemudian angkat kedua tanganmu ke atas langit, mintalah dengan jujur. Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan semua kemudahan untuk dirimu. Sholat itu merupakan komunikasi antara hamba dengan penciptanya. Pada sholat itulah waktu yang tepat bagi kita untuk mengadukan segala apa yang kita rasakan kepada sang pencipta. Apalagi ketika sujud, Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa huwa sajid." Posisi sholat yang mana hamba dengan Allah itu sangat dekat ketika dia sujud. Sud fajtahidu fihi du'a faqaminun ayyustajabalakum. Maka hendaklah kalian sungguh-sungguh untuk doa. Siapa tahu Allah mengijabahi salah satu dari doa. Ibadah yang sangat agung, komunikasi yang sangat dekat antara hamba dengan sang pencipta. Sampai-sampai ada di antara para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mengatakan, "Lau khuyirtu, kalau seandainya aku masih diberi pilihan untuk bisa ibadah di alam kuburku, lah tentu sholat, aku akan memilih sholat." Kenapa sholat itu sebuah kedamaian? Pas sholat itu nur, kata Nabi Sosa. Sholat itu bagaikan sebuah cahaya. Orang yang jaga sholatnya itu sangat nampak pada wajahnya, pada dirinya sakinah, wakah, ketenangan, wibawa. Betul-betul orang itu khusyuk, terlihat berwibawa, terlihat tenang dalam keadaan. Itu adalah penampakan dari orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Segala urusannya mudah, segala urusannya sesuai, segala agendanya berjalan dengan lancar. Kenapa? Dia jaga sholat. Ketika penopang agama ini kita jaga, maka bangunan Islam itu akan awet pada diri kita. Tapi kalau penopang ini kita abaikan, menjadi lusuh, menjadi retak, atau bahkan roboh dalam diri kita, maka bangunan Islam itu juga akan jatuh, roboh, terkikis dari diri kita. Kalau Islam itu sudah mulai digerogoti, jatuh, runtuh dalam diri kita, lalu kebaikan apa lagi yang bisa kita harapkan? Apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Sholat. Jagalah sholatmu, Allah akan menjaga semua urusanmu. Dan kalau kita melihat sholat, itu tidak berat. Sangat-sangat ringan. Dalam 24 jam, cuma 5 waktu yang Allah inginkan. Kalau 5 waktunya di total, tidak sampai 1 jam. Atau 1 jam setengah mungkin tidak sampai. Ya. Sangat-sangat ringan. Dan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lakukan sesuai dengan waktunya, tidak mengganggu agenda kita sama sekali, tidak mengganggu pekerjaan kita sama sekali. Subuh kapan? Di waktu fajar. Tidak ada orang yang terkantor di waktu itu. Terkantor itu ngapain? Markir apa tidak ada ya. Sepi. Itulah waktu sholat subuh. Bahkan waktu yang di situ terdapat sebuah sholat sunnah yang pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Belum buka kantor, belum buka lapak, sudah dikasih sama Allah dunia isinya. Sholat duhur di waktu orang itu memang waktunya apa? Istirahat. Waktunya tenang. Jarak subuh di duhur berapa jam itu? Bisa dipakai aktivitas. Mau nyari hulus banyak sudah dapat. Ya. Mau cari pekerjaan, banyak sudah dia dapatkan. Jadinya begitu jauh. Suatu waktu ini orang itu untuk istirahat. Waktu asar, waktu orang itu memulai lagi aktivitas setelah istirahat. Maghrib, waktu santai, waktu tenang. Isya juga demikian. Sama sekali tidak menyentuh atau menyenggol atau mengganggu pekerjaan kita. Tapi kalau sampai orang itu tidak bisa sholat karena kerjaannya, nanti sih gak beres. Ini manajemen waktunya. Ya gak beres, ini manajemen kerjanya. Ya, kalau sampai sholat itu yang dijadikan sampingan, sudah, ya lihat saja. Oke, kita kalau mau kerja baca basmalah, minta kemudahan. Ketika Allah manggil kita, diajak komunikasi, ya kok nanti, gimana mau diijabahi keinginan kita, gimana mau dipermudah urusan kita, harusnya kita mikir. Allah manggil kita, ya sekali sehari cuma 5 hari dipanggil sama Allah. Ya, tujuannya apa? Agar kita dekat dengan Allah yang selalu memberi kita rezeki, yang selalu mengarahkan kita, yang selalu mempermudah urusan kita, yang tidak pernah tidur dalam menjaga kita. Nah, kok bisa ketika Allah mengambil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kok kita yang malas, kerjaan belum selesai, ada ini, ada itu, hayya subhanallah. Sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Jagalah sholatmu, engkau akan melihat bagaimana Allah menjaga diri. Duniamu, hartamu, keluargamu, akhirat. Yang ketiga, anna haqqal walidain 'azimun wa birruhuma wal qiyamu bi huquqihima min ahabbil a'mali ila Allah. Hak kedua orang tua sangatlah besar. Berbakti kepada keduanya, menegakkan hak-hak keduanya, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Orang tua itu ya adalah sosok yang paling berjasa dari kalangan makhluk terhadap kita. Bahkan seandainya orang tua itu boleh jahat sama anaknya, itu tidak menggugurkan kewajiban sang anak untuk berbakti kepada kedua. Meskipun kedua orang tua itu mengasihkan anaknya, benci sama anaknya, tidak anggap itu anaknya, itu tidak menggugurkan kewajiban sang anak untuk berbakti kepada keduanya. Lalu bagaimana kalau kedua orang tuanya itu sayang sama anaknya, open sama anaknya, perhatian sama anaknya, jadi jauh-jauh lebih lagi anak itu harus menunaikan hak kedua orang tuanya. Bahkan banyak di kalangan ulama kita yang mengatakan, ya engkau duduk bersama ibumu, ngobrol sama ibumu, buat ibumu senang, lebih aku cintai daripada haji. Lebih aku cintai daripada amalan ini dan itu. Duduk sama orang tua, ajak ngobrol sih. Orang tua itu teman, seorang saudaranya, jadi amalan besar, tidak butuh modal, tidak butuh mulus. Yang penting duduk, senangkan orang tua, bikin mereka tertawa, bikin mereka senang. Itu pahalanya Masya Allah, besar sekali. Hak keduanya itu adalah hak yang sangat agung. Menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak mereka untuk kita jalankan. Dan apapun yang ada dari mereka berupa kedzaliman atau semisalnya, itu semuanya tidak menggugurkan kewajiban kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Dan yang berikutnya yang keempat dan terakhir, fadilatul jihad fi sabilillah wa tawaqquhu 'izzatil muslimin 'ala al-qiyam bihi. Keutamaan jihad di jalan Allah dan kemuliaan kaum muslimin tergantung bagaimana kita menjalankan. Wahada yadullu alaihi ayatun wa ahadithu kathiratun. Hal ini telah dibuktikan dan ditunjukkan oleh ayat yang sangat banyak dan hadith-hadith yang sangat banyak. Ingat, jihad yang sesuai aturan, jihad yang dibangun di atas ilmu dan keimanan, jihad yang dibangun di atas petunjuk dan bimbingan, jihad yang sesuai dengan aturan Allah, Rasulnya, dan yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan semata-mata semangat. Jihad bukan hanya sekedar mengangkat senjata. Jihad bukan semata-mata kita memacu kuda. Jihad bukan semata-mata kita mengibarkan bendera perang. Tetapi jihad itu adalah bagaimana kita menampakkan Islam, bagaimana kita menjalankan Islam, bagaimana kita menyebarkan Islam di tengah-tengah umat. Itulah jihad fi sabilillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa bihadzal ta'inat, selesai kita membahas hadis yang ke-14. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-15. Tidak berhenti. Maaf, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.